semua insan adalah kehidupan ini. Yang baik menjadi tuntutan, yang buruk dijauhkan. Syurga yang dijanjikan bukanlah suatu khayalan tentang nikmat berpanjangan ilahi. Menghimpun azab derita, tangisan kesengsaraan insan. Surga adalah kelezatan terbentang buat hamba adalah kepada